Berikutnya marilah kita dengarkan bersama tausiah oleh Kiai Haji Ahmad Muwafiq. Dipersilakan. Allahumma sholli ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, ini sepuh para punyai Kristen dengan kalau hormati, punyai Ali dengan kalau hormati, sebagai Enggang Rawo, jajaran Ketua MUI dengan kalau hormati, wabil khusus dengan kalau hormati, Bapak Bupati Magelang, so ibu, Bapak Wakil Bupati, so ibu, beserta jajaran Forkompimda Kabupaten Magelang, yang kalau hormati. Sing pilot nih, sing Pak Bupati cekelan terbang sampai watuk-watuk. Bulabut, akhirnya kulo nerbang nih, gue hampir 20 tahun yang lalu. Saya rusuh tadi, gue tangannya lemes nih. Nuduk es dor, untung rap pecah terbang ini. Para hadirin, para hadirat, ingkang mulya. Ya alhamdulillah. Coro-coro santri Mas Tasih dipun ugemi kalih. Wis tenang-tenang, sampean iki tukang nutuk ngono mikot nutuk. Di Isra Mi'raj-e Nabi diperingeti, Hijrah-e Nabi diperingeti. Ya, termasuk nuzulul Quran diperingeti. Kemerdekaan diperingati, nopo mawon diperingati. Untuk apa? Agar kita ini tidak lupa bahwa kita ini punya mata rantai yang panjang. Ngantos dadi kaya ngene niku mboten sekali jadi. Menungso niku punya mata rantai sejarah yang panjang. Nah, anak-anak sekarang kudu dielingno meneh. Maka lupa. Nah, ini peringatan kebetulan yatimmu. Tadi surah. Lalu gue sama nih nggak ngerti yo. Soalnya sama kakean mangan kentaki yo. Lalu sampai nih gue uang milenial, makanya tak cerita nih. Uang milenial nih uang segis zaman anyar, zaman baru. Nah, kenapa itu ada? Karena onok peristiwa bulan Asyura. Peristiwa nopo to bulan Asyura kok sampai diperingeti. Cen bulan Asyura iki bulan medeni. Bulan yang sangat menakutkan. Di mana pada bulan Asyura, terutama di tanggal 10 Asyura, niku ono peristiwa yang tidak usum ora model dan sangat menakutkan. Nopo peristiwa itu? Terbunuhnya seluruh cucu-cucu Rasulullah. Sampeyan iso bayangno, putune Nabi dipateni. Niku tanggal 10 Asyura, namine Sayyidina Husain. Dadi Sayyidina Husain iku putrane Sayyidina Ali. Sayyidina Ali niku garwane Siti Fatimah. Siti Fatimah niku putrine Kanjeng Nabi. Niku duwe putra kalih kathah. Nih sing kondang kalih kembar Hasan Husain. Lha niku karena konflik politik perebutan kekuasaan mula sampai akhirnya Sayyidina Husain dipateni, Sayyidina Hasan dipateni, Sayyidina Husain dipateni teng Karbala, Sayyidina Hasan dipateni teng Madinah. Iki lho perebutan kekuasaan khalifah antarane Yazid bin Muawiyah kalian Banu Hasyim. Dadi iki sampean nggo pelajaran. Uang nek ngomong ke khilafah saudele dewi saiki khilafah bendera tauhid lali nih khilafah itu ya mateni putune Kanjeng Nabi, terbunuhnya cucu Rasulullah itu sebab perebutan kekuasaan setelah Rasulullah. Dadi aja mek ndongeng critane nek ora. Akhire ya contone ana ISIS ngomong khilafah mati kabeh sak Suriah. Taliban ngomongke khilafah wong Afghanistan perang mati kabeh. Amrozi ngomongke khilafah ngebom. Lho ora ya. Dadi ngomongke perkara niku kudu ana dasare, aja sembrono. Khalifah tau diomongne sak bare Sayyidina Ali. Iki rebutan, apa mudun teng Sayyidina Hasan Husain, apa mudun tenggone Muawiyah. Muawiyah iku perang. Dan hasilnya mboten main-main. Kurbane niku putune Kanjeng Nabi. Sampeyan iso mbayangno, sampeyan saking hormati Nabi ya. Saking hormati Nabi. Aja meneh kok putune Nabi asli. Wong Habib palsu ya awak dhewe kadang ya hormat. Ora tau takok awak dhewe niku wong kene niku. Ki Habib tenan apa ora pokoke anger irunge mbangir rada mancung mata rada ireng titik ora wis bib ngono isan pokoke. Kit kenapa? Karena kita begitu mencintai cucu-cucu Rasulullah. Lho zaman semono iki putune Nabi pertama, cucu pertama niku. Niku dipenggal kepalane. Kali pasukan sing dikirim kali Yazid bin Muawiyah. Lho Sayyidina Husain iki wis metu, dikepung iku kandha. Apa sira lali nek aku iki putune nabimu? Lho wis mboten direken ngoten niku, niku politik. Mula aja sembrono nek menarik sesuatu perubahan dengan cita-cita politik, wis tahu pengalaman putune nabi dipun penggal dibal-bal jaran niku. Seluruh tubuhnya hancur. Putu-putune Nabi sedo-sedoyo, bahkan kepala Sayyidina Husain dincepno teng dhuwur tombak diarak tekan Mesir. Coba sampean bayangno. Ulama-ulama besar mriki, ono Mbah Dalhar, ono Mbah Qudori. Sampeane lho weruh putu-putune Mbah Qudori iki hormat ngeta. Sampean wani ta karo putune Mbah Dalhar ngono? Wong Magelang lan to. Nyora wani. Lah iki putune Nabi. Jadi sampean aja mbayangno bahwa peristiwa itu kula mboten iso mbayangno. Ana menungsa wis ngaku aku iki putune Nabi apa sira lali. Mboten lali disasak iki kena ndase ya piye? Ditugel sirahe niku. Sing cilik-cilik sepateni kabeh. Entek niku tanggal 10 Asyura. Maka semenjak saat itu ada peringatan-peringatan. Cek aja lali bahwa peristiwa itu mong bener-bener menakutkan. Langit dipun ceritakan niku kalau Imam Suyuti, langit niku berwarna darah itu selama 6 hari. Karena apa? Iki lho saiki putune Nabi nanti dibateli kok piye? Tubuhnya hancur. Bahkan jaluk ngombe iki lho mboten dikai. Tahan tempat tawai cai tawai. Nang ngono iki mek slamet sitok, siji tok sing slamet. Namine Sayyid Ali Zainal Abidin slamet mbuh mlayu mbuh piye pokoke slamet. Makanya Sayyid Ali Zainal Abidin wis rada adoh wis menyingkir. Di putra nami ini pun Sayyid Bakir. Sayyid Bakir di putra Sayyid Ja'far Shiddiq lah. Sayyid Ja'far Shiddiq wis ora kuat urip ning Arab mereka. Saking politiknya terlalu kejam terhadap putu-putune Kanjeng Nabi. Ora dinggon. Lah niku mila terus Sayyid Ja'far Shiddiq curhat dateng Kanjeng Nabi, curhatipun sampean waca mau selawat Asy-Syil niku lak curhate Sayyid Ja'far Shiddiq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Curhat ya, aku serap pengen urip neng kene mbah cara dia nak, aku pengen metu. Wah akhirnya jenama mbah tok nak, kulo saking kelakuan ni wong sing goyongnya terniki. Di antara mereka keluarkan saya dengan selamat. Dongane ni aku tipun kabulaken, gak ada putra nami ni pun Sayyid Ali Uraidi tambah to. Di putra nami ni pun Sayyid Muhammad tambah to. Di putra Sayyid Ubaidillah, di putra Sayyid Isa, di putra Sayyid Ahmad. Lah Sayyid Ahmad ini ngado, mula hijrah tambah do, mula Sayyid Ahmad dikenalkan digelar Al-Muhajir, mula onten Sayyid Ahmad Al-Muhajir tambah hijrah tambah do. Niku di putra nami ini pun Said Alwi, di putra Said Muhammad, di putra Said Alwi ngadoh, di putra Said Alam, Said Ali Khalik Qosam. Said Ali Khalik Qosam di putra nami ini pun Said Ahmad Sohib Mirbat. Said Mirbat di putra Said Alawi Amil Faqih tambah doh lah di putra Said Abdul Malik sampai mau Mongol. Di putra Said Ahmad Jalaluddin dipek mantu rojo Champa setelah merukunkan konflik kerajaan Buddha kali kerajaan Hindu. Nah Said Ahmad Jalaluddin tambah ngadoh di putra Said Muhammad sampai Pase. Mula teng Pase jatuh kerajaan Islam tahun 1212 rojone Maliku Soleh kali Maliku Dohir. Lan niku di putra namini pun Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir mlebu tanah Jawa dilalah manggone teng Turgo riko Merapi perbatasan Magelang Sleman. Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir ila Jawa nyebuti angel dadi ne Syekh Jumadil Kubra niko nggih teng riku. Nah niku dan di putra kalih sing setunggal namini pun Ishak sing setunggal namini pun Ibrahim sing Ishak pindah Gresik di putra Maulana Raden Paku Sunan Giri sing setunggal putrane Mbah Jumadil Kubra namine pun Said Ibrahim pindah Palang Tuban. Lah teng Palang Tuban di putra Raden Rohmat Sunan Ampel. Lah niku Mbah Ampel. Mula Mbah Ampel ngulangi piye carane putu-putune Nabi yang di sana sudah kehilangan tanah air, piye carane neng kene ya entuk duwe tanah air. Lha niku mulakno di sana sudah tidak punya bangsa, tidak punya negara. Mangkane begitu petuke Nusantara, mikir piye carane gawe bangsa, gawe negara supaya apa? Supaya dawuhipun Allah kedadian waja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arufu. Lha niku lho mula sebab ning kono ora ndek bangsa, ora ndek negara. Mula begitu petuk bangsa Jawa ora elek-elek bangsa Jawa. Ora alok-alok wong Nusantara ora, wong ning kono wis gak duwe ning kene. Mula didelok sing apik iso dinggo ya dinggo, sing gak iso dinggo ya gak dinggo. Mula sampean aja kaget ning kono mlebu mrene, oh ya rukun, punya pengalaman buruk berhadapan dengan bangsa mereka sendiri sampai terusir dari tanah air. Mulane tekan kene masih ya jubahan, ya ora ngotot. Aku kudu jubahan, iki pakaiane Nabi. Ya ora, wong ternyata jubah iku nek dinggo wong Magelang ora iso. Sebab napa wong Magelang niku lunga tandur, lunga derap. Mula baju Arab, baju syar'i kali para wali ya dikompromekno kali mriki, ditukno karo wong mriki diketok. Ketok ngene iki. Lah begitu diketok syar'i, nah dadi syar'un. Wong Jawa ora duwe huruf ain, duwe ngo. Mula syar'un dadi sarung. Saruan dadi saru, sarungan. Lah mula dhewe duwe sarung. Orang njuk medhi kudu jubahan ya ora sarun dadi sarung saruan sarungan. Begitu aurate wong lanang baina surah war rubah antarane wudel kali dengkul dilinting ngene mula kiai Jawa nek takbir biasa Allahu Akbar ngene enak wong wis nyantol wong ana cantolane sarung blebetan. Mula kiai ora ana sing Allahu Akbar ora wis biasa men Allahu Akbar. Nyantol, nah sing rati sarung Allahu Akbar, sami ini wong kuatir melotrok lu mana dah ya ngene cara nenek moyang kita ngono, jadi ora kok terus pokono kudu ngene kape ya ora nek ora tabrakan maneh sebab nopo petruk bangsa Jawa petruk bangsa Jawa masih cilik-cilik pesek-pesek rembes-rembes. Neng wong Jawa itu wis maju zaman semontan. Universitas terbesar di dunia ada dua di Nusantara. Apa ada satu di Nusantara namanya Universitas Nalanda. Nalanda itu universitas yang mengajarkan hukum tata negara dengan kitab Negara Kertagama, yang mengajarkan hidup bermasyarakat dengan kitab Sutaso. Romane ku universitas terbesarnya ada di Nusantara. Wis pinter-pinter Jawa zaman semono. Rapate diulangi nemen-nemen ngono. Nek barang apik diceritakno ning swarga, ning kene wis ana. Contone apa? Wong suwarga omongane ya alus, omongane apik. Wong Jawa ya wis apik. Omong sak omong wis ana hukume. Kaya Pak Bupati ngono ya nendra. Para kiai nendra. Nah nek rada ngisor titik ngono ya sare. Ngisore meneh tilem. Kekasih kita bubuk ya. Bubuk yang ngono ae bubuk. Iku wis ana, itu sudah terjadi ning kene. Ya wong biasa ngono ya turu. Ya wong padha-padha turu. Nek ana wong ndablek ya ngisore meneh. Ya kono kae lah. Ya ana micak, ana batang. Wis ana dadi wis basa halus wis terjadi. Nggih ta? Wis apa wis ana? Islam teko niku petuk oh bangsa kok wis apik. Innama ba'istu li utami ma makarimal akhlak nabi ngono iki wis apik didandani sing tambah luwe apik. Ngono tok. Basa wis diceritani swarga banyu mili wong Magelang ya banyune wis mili ning endi? Endi? Diceritani swarga wowoane akeh wong Magelang ya wowoane wis akeh. Hitung dhewe ra ngentekno ngitung wowoan mriki. Wowoan Arab paling kurma, tin, zaitun, drima. Wowoan kene lho ya rasa ngitung sapa mulai gedange ana sing gedang lonto, gedang kepok. Dorang kita mulai ono juwet ono alah sanane tekan ciplukan ono. Lah kan dadi makane waktu itu petuk iki bangsa kok wis apik temen. Wong wis apik. Diceritani swarga ngombe susu ngono wong Jawa ya ora pati seneng susu. Wong Jawa iki ora pati doyan. Diceritani ngombe madu suwarga, wong Jawa iki madu wis akeh anger gerowokan nenten madu wong tawone kathah. Diceritani suwarga sesuk iku bojone akeh ngono, wong Jawa ora patek tertarik. Lah wong siji wis cerewete ra umum. Ngene Jawa wong wedoke cerewet iku wis mesti. Kenapa? Wong Arab niku nek wong wedok nurut karo wong lanang sebab seluruh pekerjaan niku laki. Laki berburu lanang, perang lanang. Golek banyu lanang, wedok ya digondol wong. Mula kabeh iku lanang. Lah mulane wong wedok niku manut karo wong lanang. Nah wong kene, penggawean wedok kabeh kok. Metik kopi wedok, nandur pari wedok, ngoceki kacang wedok. Nepetan wedok, wedok kabeh. Lah wong wedok mriki niku pekerjaannya banyak. Mulane wong wedok mriki punya penghasilan. Mulane independen ya metiti. Bojo kok ngek ngene ping pitu. Ini yang menyebabkan perempuan di sini ini mandiri karena seluruh pekerjaan sebagai sar malah wedok. Lanange malah ngrepoti to. Yang ngresuk gak ada kopi, kopi lho ini udah mulai, jangan dibayangkan wedok kiri dipaksa kaya kono. Lho itu makanya wali-wali teko piye carane, bangsa sudah jadi. Omong sa omong wis pintar. Nah inilah makanya ini. Ini maka para pendiri, para wali-wali teko kono dulu Islam nengke, dulu Jawa kene wis dadi. Jangan ditabrak. Orang kaya sing anyar teko iku dididik musyrik kafir. Lah iku kok zaman biyen teko kok kafir kafir ya dimut be wong Jawa. Inggih kok zaman semono kok wis muni kafir kafir ngono ya dimut be wong Jawa. Apa meneh wong Magelang. Tukang ngemut wong iku wong Magelang. Lha nggih. Sing tukang mangan menungso kan wong Magelang pian hobi wong Magelang mangan menungso. Nama ini aliran Bhairawa ini asli ini Magelang. Aliran Bhairawa ini aliran ngerogo sukmo. Sebab wong Jawa ini kumbian kata sing gagal muk mukso mukso ini ku ajaran sing ilang rogo sak sukmane. Awake mimpes cili-cili lap ilang lah. Kata wong Magelang ini sampai mimpes cili-cili eling weduse itu. Ya macet betul ini segede. Maka gagal mukso tadi jenglot ini kuno mau. Mulai sampai nih petuk jenglot tuh jadi dolarang ini ku produk gagal mukso. Lah maka beralih ke ajaran Bhairawa. Ajaran Bhairawa niku ajaran ngrogo sukma. bukan dengan menahan hawa nafsu tapi ngumbar hawa nafsu muter lanang wedok udah kabeh ngedep arak ngedep tumpeng ingkung menungso supaya sukmane anteng wetenge diwareki ngangge mangan tumpeng supaya sukmane anteng atkali digi anteng ngombeni ya arak supaya mangke sukmane anteng nggih ta ngisore udel melakukan hubungan seks bebas supaya mangke sukmane tenang sukmane lunga awake dipakani daging menungso mula ana upacara mamsah niku tukul sumanto akhire ngroko sukma bareng iso ngroko sukma sukmane lunga jak nyolong jenenge ngepet sukmane lu ngajak mateni wong jenenge santet sukmane lu ngajak nyenengi wong wedok jenenge pelet mula teng Magelang tukul santet pelet ngepet berarti sing urusan ngoten-ngoten iku ten Magelang pian bagian berarti nek sampean pengen ngerti asal usule santet pelet ngepet ya ilmune wong Magelang asli niku lho mula akhire saya Jumatil Kubro nyeluk kancane sing iso ngadepi santet pelet ngepet bayi rawa Tantra saking Persia namine Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi Medun Magelang dikenal jeneng Syekh Subakir lho berarti kan pusatnya jeneng Magelang kene mbi. Nunggu arep ngeyel sampean. Lah hati-hati ya. Lho niku mulai dimut nek karo Magelang aman biyen. Ajaran Bhairawa niku diilangi kali Syekh Subakir terakhir melayu teng India namine Sekte Aghori. Sampeyan buka ning Facebook ya ana Sekte Aghori sekte mangan menungso. Pelarian teko Magelang. Dadi Magelang iki mulane turunane wong ampuh apik, turunane wong ampuh beling ya ana. Mulane nek kadung apik, apik ora jamak nek kadung dableg ya dableke ya ora umum Magelang. Kula mboten mate kaget niki lah. Ya. Lha makane alon-alon dibikin iki sampai akhirnya para wali nemukan cara iki piye to carane ben wong Jawa niki tetep Jawane ning dadi Islam lho niku lho mula wong Jawa ya tetep Jawa ning dadi Islam dadi sampean ra krasa kaget ya jenenge tetep Suwanda ning sembahyang ngono jenenge Suwito ning tetep sembahyang lan wis santri ya Zainal Arifin ngono wis santri. Lelang kita nek mboten santri mboten mungkin jenenge Zainal Arifin. Mesti wong tuane ya sregep ngaji wong jenenge Zainal Arifin. Niku, ha nek ora patek santri kan tukino. Nah, tukijo. Mesti wae tukijo. Oh, nggih. Angge metu kiwa aja ya. Lha ya Jawa kan ngono ben anake sregep ngaji jenenge ngaji ya. Lha Jawa kan ngono to. Ben sregep ngaji jenenge ngaji ya, ben duweke oke Sugiarto. Nang Jawa ben apa ora sengaja lahir Aldino. Alhamdulillah dia nongol. Dan ini maka sampean jangan pernah melihat kenapa sih Islam di Indonesia ini orang bentrok karena budaya masyarakat. Ya sebab sih yang teko ini wali-wali ini Gusti Allah yang mengerti bahwa di sana telah mengalami kehancuran sebuah negara dan bangsa. Lalu ini alon-alon betul titik-titik. Lalu ini mulai tengri ini akhirnya peristiwa-peristiwa sing kaya ngono ini dihiling netok. Nek ulan suro cuman mantu gawe bubur merah bu putih termasuk santunan anak ya yatim ini kan peristiwa itu dipelihara untuk jadi ingatan kita coba baleni lah mula nek santunan anak yatim terus awak dhewe nopo nggih bubur merah putih mula ya aja mikir khilafah lah sampean nang Jawa ning kene mikir khilafah wong remuk perkara khilafah mlayu rene arep gawe khilafah lagi jenenge wong rada konslet ya kuwi. Lha niku mangkane wong kene niku wis ayo wis sing rukun ra apa-apa, bersama-sama berbeda ndak ada masalah. Mula teko kono misale kaya kula niku jenenge akeh nek kono asli nek metiti ngono. Jeneng kula niku dawa Syekh Al-Fadhil Al-Karim Al-Alim Al-Allamah Ibnul Karim dawa niku wong kono. Tekan kene kiai ngono ta. Serara dawa to mek kiai ngono. Kiai ku ya ora mung sitok, ora menungso tok, ora kok kula tok. kudu rukun. Wong ana kebo iku ya kiai selamat, ana tombak kiai pleret, ana kiai Semar, lagi ana kiai Haji. Lah saking pintere saiki sing menang kiai Haji, kiai pleret ya wis ra pate ana kiai. Pinter ngono niku. Lah itu makane teng mriki niku biasa. Dadi kene niku kit biyen wali apa para ulama niki teko niku kaget. Kagete nopo? Di sini ada puluhan bangsa. Nek ning Arab iki bangsane mung sitok. Nek ning Eropa bangsane siji. Lah begitu mriki petuk kok bangsane beda be? Beda. Lah mulo piye carane waj'alnakum syu'uba wa qabaila lita? Rofu puluhan bangsa ini jadikan satu untuk saling pengerti. Pengertian mulo teng mriki niku kudu pangerten ora kok yo metiti dhewe ngono ya ora. Masya Allah alim alalama ya kudu trimo diceluk kiai lho mangkane teng mriki niku barang siji isine akeh apa jenenge siji isine macam-macam wong Jepang mlebune mesti kaget teng mriki niki jenengane Honda niku ana Mio barang lho teng mriki niku Honda niku ana Mio Hondamu apa Kang Mio. Londa itu sampean buka katalog Astra niku nek ngasih ana Mio ora ana. Wong Mio niku Yamaha. Begitu tekan kene Hondamu apa? RX King ngono ya ana. Hondamu Mio ini bangsa dari dulu memang enggak pernah mempersoalkan yang jelimet yang ngono ora. Teng mriki anggar banyu botol mesti aku. Aku wah senajan mereknya Ades pokoknya aku wah. Teng mriki anggar apa mie instan sari mie wis arep Indomie arep mie sedap pokoke sari mie biasa mawon teng mriki niku aja pedhit-pedhiti dadi biasa ngene kok cerewet ini biasa dari dulu sampai hari ini teng mriki pokoke anggar ana celana jin iki lepis anggar ana softtek iku pembalut. Sebab agar pembalut dijenengi softtek agar ada mesin pompa air mesti sanyo ini gini tak ini menandakan apa kita ini terbiasa disatukan dalam beraneka ragam agar wong putih gede duur London Amerika biasa ini menandakan banyak sekali istilah yang di sini tidak berlaku di tempat lain. Padahal wong Jawa niku detail, tapi tetep gelem rukun. Wong Arab ora patek detail. Muni sego ngono ya meng rus. Muni Inggris niku rice. Nek wong Jawa detail, nek isih ning sawah cilik winih. Nek wis gedhe pari, dipanen gabah, nek wis dislep yo. Terus seberas, kulite niku wae udah dedak. Lho nek kulit gilengane cuwil-cuwil menir. Lho nek dibuntel godhong lontong, buntel janur kupat, lonjong titik lepet, ora dibuntel sego, gondrol cecek siji upo. Dublek-ublek bubur. Silite gosong intip. Ora kepangan aking. Lho detil wong mriki iki. Tapi didadekno siji ora apa-apa. Ngono lho sarimi. Jadi lu mau bangsa ini detail wong mriki panganannya ya macem-macem ya detail seko telo pun jenengnya macem nek bosok tape ano napa nih kok napa tiwul ano macem-macem mriki niku bahkan mriki niku detail sampai gendruwone macem-macem nge ano kuntilanak ano kuntilanak ano wewe gumbel jerangkong kolor ijo ono apa wae jinglot ono gundul pringis lengkap mriki niki lengkap dadi sampeyan nek petuk lha itu makanya para wali dulu ketika ndelok ning kono iki wis ruwet maka di sini punya cita-cita membangun sebuah bangsa dan berhasil apa? Arab satu bangsa akhirnya pecah menjadi puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah jadi puluhan negara, dan kita puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Lha niku lha jenenge bersatu ya kudu mewakili semua semuanya. Maune raja, hamba, kawula, Gusti. Ya Islam ora mlaku, wong Islam niku wonge padha apa? Padha. Mula supaya hidupan raja dan hamba niku iso dirukunke, masuklah istilah musyarakah sing akhire dikenal dengan istilah masyarakat. Lah nek wis dadi masyarakat, ya wis ra ono raja, ra ono hamba, aja petiti-petiti. Mula supaya isine musyarakah niku saling bertanggung jawab, mula disebut nganggo istilah Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, maka hilangnya raja hamba bersatu dalam ra'iyah, saling bertanggung jawab, diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Jadi nek wis jenenge rakyat iki sebutan umat sing dititipno karo Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi sing nyebut ra'iyah dan kita disebut rakyat, dan satu-satunya bangsa di dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Rana liyane. Tapi karena kita iki pancene asale wis ana, diculno ora apa-apa ya wis. Sing kawula nyeluk awake kula, sing hamba ambu, sing sahaya saya, sing bukulon ulon, sing abdi sunda abdi. Ini biasa mriki. Nek ra'iyah iki nek ngumpul aja lali rembugen masalahmu, membicarakan nasib ra'iyah jenenge wasyawirhum fil amri, rembuke jenenge musyawarah. Lha niku Quran kabeh kok, Dul. Lah nek musyawarah iku aja menang-menangmu dhewe, saling berbagi, tafassahu fil majalis, fafsahu yafsakhilla, mulo ruang musyawarah jenenge majelis. Lah nek wis ana majelis, angkatlah pemimpin yang mewakili representasi wasi'a kursi yusamawat, mulo kedudukane jenengane kursi. Lah sebab sing bangun kaya ngeten iki wau para wali, mulo kawasan sing ditekani para wali disebut wilayah. Soale Sunan Ampel duwe murid naminipun Datuk Ribandang, bergerak ke Sulawesi, bangun Sulawesi. Duwe murid naminipun Khatib Dayan, pindah Kalimantan, membangun Kalimantan. Sunan Ampel duwe murid Aryo Abdillah, geser teng Palembang, bangun kerajaan-kerajaan ra'iyah di sana. Lho begitu londo teko, serang bareng-bareng, londo lungo, kawasannya disebut wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini mulai Indonesia ini ku bareng, Pak. Bareng, karena puluhan bangsa bersatu dalam satu negara. Lho mangkano Kiai Hasyim Asy'ari kecilik neng Mekah, di sana sampai apal Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Orang-orang sing ngetikake Kiai Hasyim sakliyane Quran. Pulang bikin tebui, tebui ring sing diomongke ya Quran karo hadis. Tapi begitu disodori Bung Karno, yai, jenengan milih ketuhanan yang Maha Esa atau kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya? Apa yang dilakukan Kiai Hasyim? Nek cara wong saiki kan mesti milih dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk. Pemeluk supaya ketok Islame. Ternyata Kiai Hasyim ora. Demi perbedaan dan persamaan untuk membangun satu bangsa, Kiai Hasyim Asy'ari lebih memilih ketuhanan yang Maha Esa dan menghapus kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk. Pemeluknya demi apa? Demi bangsa yang berbeda beda. Lho saiki ana wong apal kadis loro kok arep gawe khilafah. Lho iki lho sing aneh ya kuwi. Kiai Hasyim iku apal sakmono akeh mbangun bangsa dengan ketuhanan yang Maha Esa. Lho kok saiki ana apal kadis loro pengin mendirikan syariat Islam. Lah makanya kita ini sadar betul bahwa bangsa ini dibangun oleh para ulama untuk menyatukan puluhan bangsa agar bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Lho ngono. Genderane ya merah putih. NU duwe gendera Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah duwe gendera Muhammadiyah. Apakah tidak bangga Muhammadiyah dengan benderanya? Sangat bangga. Coba buaan ning kalian tutuk ndasmu karo Muhammadiyah. Masih sampean duwe gendera NU, saking senenge gendera Muhammadiyah buak ya ora oleh. Sampean tempiling karo Muhammadiyah, sampean tak apa Muhammadiyah tak ewangi nempiling sampean. Nek sampean menghinakan bendera Muhammadiyah, Begitu juga NU yang duwe gendera Nahdlatul Ulama. Wong Muhammad iki rawani utuk gendera NU niku. Wong panjene wong iku gendera wong NU. Sing bakul Coca-Cola, yo ndek gendera Coca-Cola. Sing bakul Sprite ya duwe gendera Sprite to lawan. Nggih Akhbabul Mustofa ya duwe gendera Akhbabul Mustofa. Sekermania, ya ndek gendera Sekermania. Tawabran karo gendera Sleng. Ya tawawur karo gendera Sleng lho. Lu duwe gendera dhewe-dhewe. Iya, tapi untuk mempersatukan bangsa, para ulama sepakat dengan gendera merah putih. Padahal ya mengene tok, iki mbiyen njaluk nyawa. Karena ini yang mempersatukan bangsa. Pengen duwe ngene tok, iki tawuran mbiyen dul. Pengen duwe merah putih iki paten-patenan. Para kiai kok ngedekno iki dipedhel londo. Makane taruh di atas rumah. Londo kok sik curiga cagake omah dikeki pari. Isik curiga kei klopo, isik curiga kei tebu, isik curiga kei gedang, isik curiga mana sih suwe teko gowo tumpeng karo ingkung jari lo doh merem mangan doh gitu. Begitu ingkung tumpeng entek, padinya mengering, kelapanya mengering, pisangnya mengering, tebu apa padinya rontok, yang tersisa tinggal merah bu. Oh tuh itu cara perlawanan para ulama dulu. Mulon duwe merah putih adalah kobaran nyawa dan da. Dan darah, lah saiki seketewu. Mangkana wong saiki ra ngerti nek ini dulu berdarah-darah, mulo kadang ngenyek merah putih iki mbiyen ditambahi biru, menaikkan eskalasi Surabaya perang 10 November sing mati piro kepengin duwe merah putih. Lho saiki apa merah putih demi persatuan njaluk nyawa? Ya ora wong merah putih wis saiki wis menang kok njaluk nyawa. Mek njaluk ngene tok ne. Ini tak ini orang jaluk nyawa, mak ini tak ini. Hormat kerak ini, lu mau nih lah, anak ini musyrik, anak sekarang ini bid'ah. Iki mesti pas zaman perang Babu Yute iki rame lu mesti. Atau jangan-jangan liane perang Bandar Dadu ini. Lu ini jadi anak milenial ini harus saya jelaskan yang kayak begini ini merah putih ini. Maka iki aja macam-macam sampe ana coba kok katok iki. Kuwi mbok kok katok ngono ngawur. Ndak bisa. Ini adalah simbol negara. Lho Bung Karno memerdekakan saya atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Iki saking kendele wong lho. Atas nama Soekarno Hatta. Tapi sing melu merdeka, iya Bung, aku melu. Iku ora wong sembarangan yang ikut Bung Karno merdeka itu. Senajan Bung Karno waktu itu main sik ngontrak, iba. Tapi sing melu Raja Jogja, Hamengkubuwono. Saya ikut Bung untuk kemerdekaan Indonesia. Artinya apa? Tanahe Sultan Hamengkubuwono ke-9 kit mulai Wuryantoro mriko sampai Bagelen itu menjadi wilayah NKRI. Solo Raja Solo wilayahnya sakmono masuk NKRI, Raja Cirebon, Raja Palembang. Melu Bung Karno artinya apa? Meleburkan daerahnya untuk menjadi daerah NKRI. Lho ngono saiki ana wong gawe dalan njaluk sak meter lho laporan Mahkamah Agung. Nyiki nek dalan sak meter nek wong kaya ngono ku ana taun kemerdekaan wis urip, ra sida merdeka bangsa iki. Lho makanya dulu itu penuh pengorbanan. Kanjeng Nabi iso ngedekno kekuasaan besar di sana jenenge masyarakat Madinah. Iku ya ana wong nekat wong 300 wani wong ngadepi wong 3000. Sampeyan saiki wis ora njaluk apa-apa mek dikon tutang-tungune kadang yo males. Lho iki bejo lho iki. Pak Bupati gawe acara koyo ngeten iki. Lho iki artinya apa? Kita kembalikan semuanya kepada Allah dijak selawatan terbangan koyo ngene iki. Lho iki kan dinteni wong akeh koyo ngene iki. Lho sing ngenteni terbangan iku mbok pikir menungso tok. Lho masih setan yang ngenteni wong terbangan. Lho. Dadi ngene iki dipikir acarane menungso. Lho iku jen tok ini tengah-tengah ngene iku. Lho sampean ra wero. Lho sampean iki ra ngerti nek nabi niku wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Lho nabi iku rahmate wong alam kabeh. Sampean nek ngaji Jawa tak ulang ngaji Jawa iki rada medeni soalnya. Wa ma arsalna lan orang ngutus sapa ingsun Allah ka ing sira Muhammad illa rahmatan kejaba dadi rahmat. Rahmat ku sapa? lil alamin nak kedue wong alam kabeh lah. Wong alam kabeh wong Jawa kok wis muni wong. Wong iku ora menungso tok. Masih wedhus ya wong. Nek wong Jawa, ngene ta. Lha apa kok tanah apa sawahmu kok pageri? Pangan wedhus mau lho. Wong wedhus kok ora dicang. Wedhus ya wong. Wedhus ya wong. Ngene ta. Lho sapi ya wong. Wong sapi kok gak dikandangno. Lho tekan telek ya wong. Napa kok udu meneh? Becak telek lho, wong telek apa idek? Wong telek. Lho kerupuk ya wong tak kandani. Ngopo gak sekolah mencret? Nang ngopo? Mangan kerupuk. Wong kerupuk sablek apa entekno lho. Wong. Dhewe sampeyan iso meneh. Lah mulane nek nang jeneng Nabi iku rahmate wong alam kabeh. Jeneng Nabi niku ora teke menungso tok. Sak donya butuh Kanjeng Nabi. Lah sing butuh Nabi ku ora sampean tok. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Masih jin-jin iki ya butuh Nabi. Sebab ngibadah niku butuh Nabi. Lah nabine menungso. Mula jin itu gelisah, bendina kepengin krungu. Dawuhe Allah iki piye? Nabi iki saiki piye? Nana jen-jen niku ilingan. Eling napa? Menungso niku diulangi karo Gusti Allah nek bab nabi kongkon selawat. Kongkon selawatan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Lha mulane ana selawatan niku jeneng ya pengin krungu. Selawat iki tenane piye to? Wong dhek ora di guru, lah gurune menung. Menung salah sabare nabi ora ana sing selawatan jeneng ora pati apal. Lah mula kepengin guru jeneng ya. Lah mula nek selawatane ya jeneng tok. Mula sampean iki nek selawatan aja diniati kanggo menungso tok. Ya makhluk liyane ngenteni. Mula kiai-kiai mbiyen niku nek selawatan ora nek diceluk bupati tok. Lenggih sampean durung tau ngalami nek selawatan niku dinteni makhluk-makhluk sak liyane menung. Menungso mula kiai-kiai mbiyen nek maca selawat niku nek ra ono menung. Menungso mula cacak sampean nek kepengin mandi selawatmu, waca teng panggonan sing paling wingit, waca. Ning tempuran kali apa ngono nang terbangan. Lenggih lho sampean ra tau ngalami ngene iki apa. Iki tadi dipikir selawatan iki seremonial, oh tak keplaki sampean. Selawatan iki sing ngenteni akeh. Mula sampean selawatan karo ngantuk aja. Soale selawatan niku nasibe apa ning donya niku tergantung selawat. Soale selawat iki nggo nabi. Salat kuwi ora sah nek ora maca selawat. Dongane wong semene akeh gantung ning langit nek sampean ora maca selawat. Mula selawatan aja karo ngantuk. Wong sampean itu penghantar menuju Allah. Jadi selawatan niku sing serius, Dul. Kulo mau saking serius sampe tangan kulo woro iki lho. Ngene iki. Pak Bupati yo ngene sisan tau niku. Lha kadang wong sakniki niku mbayang nganggepe selawat iki seremoni. Selawat niku dawuhipun Allah, bahkan Allah niku nglakoni selawat. Gusti Allah ora salat ta kandhani? Sapa padahal ngongkon salat ning Gusti Allah ora tau sembayang. Top ya Gusti Allah ya. Ngongkon salat ning ora tau salat iku Gusti Allah. Ngongkon poso, ya Gusti Allah ora tau poso. Ngongkon tok Gusti Allah. Ngongkon ngaji, ya Gusti Allah ora tau ngaji jadi sapa? Ngongkon haji kuwi emang Gusti Allah lunga haji bubar sampean utawa haji. Lho tapi dawuhe Allah iki kabeh diperintah. Ning ana perintah ning dilakoni dhisik kali Gusti Allah. Napa ya selawat niku? Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan Nabi. Lho niku mulo sakniki nek ana wong takok kadang niku ana wong ngeyel. Gusti Allah ya rampung gawe donya. Terus penggaweane apa saiki? Lho, sitati ayamin sumastawa iki terus gaweane apa iki pangeran iki? Nek kula sing jawab ya selawat. Pangeran saiki masih prei gawe donya ya wis selawat. Selawatan. Malaikat Jibril wahyune wis entek. Terus lapo saiki penggaweane? Ya selawatan. Malaikat Israfil urung wayah nyebul mikul trompet ora kekeselen ae. Ngene iki lapo? Ya selawatan. Lha sebab napa? Yusalluna niku mudhorek. Teng pundi anten mudhorek? Niku terus tekan sesuk. Lha mulo Gusti Allah sakniki selawatan. Lah sampean nek pengin hubungan karo nabi, ya yo selawatan sing apik. Lah mulo selawatan niku penghantar nang Gusti Allah. Selawatan karo ngising lho oleh sampean tak kandhani. Mulo apa nek wis dipas pasrai apa dipas weti selawat mesti tu tutup. Ya Allah pengin sugih. Allahumma sholli Muhammad. Oh itu tutup sampean. Ya Allah pengin bojo ayu. Allahumma sholli Muhammad. Dene ya tutup sampean. Cuma dikai sing model apa kan sing penting ayu ya. Ngono trimo ae. Ya Allah, pengen tuku mantor, Umar Muhammad. Ngono sampean ojo kok. Lu selawat iki ojo dikai sembrono. Mula kiai-kiai mbiyen ome yakin tenan karo selawat wis dibuktekno. Buktekno nek selawat niku rahmatan lil alamin ya diwaca ning isor kali sing paling medeni demit tok ngono diwaca. Tangtung marhaban ya nurul aini engko lak sampean ro wit ngiwo nengen mulai ngene saking senenge kiwo aja mlayu iku saking senenge lho sampean iki kandha wong sakniki niku lho niku anu wae ati oh wegel karo wong sakniki niku lho dipiye niki nabi niki menungso sakniki niku nek biyen nabi nek maca Quran kabeh makhluk kru krungu begitu saiki sing maca mbelul-mbelul ini ya ora patek krungu wong metitak-petiti ngene tek maca frekuensine mboten iso nembus sementara jin-jin niku bendina weruh alam gaib tapi ora patek krungu ka kalammu lo jin niku senengane manggon ning kuburan ngenteni wong arep maca wong nabi dawuh kuntunaha itu kuman ziaratil qabri fazuruha mulo ngenteni mesti diparani iki kuburan iki lho mulo ning kuburan niku apa jin-jin ngenteni kepengin krungu kala mula karo ning masjid. Masjid iki dinteni jin. Wong Allah dawuh ki idza nudiya li sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dinteni. Lah mula nek ning kuburan niku jin mesti krungu. Wong kiai-kiai ngulangi pertama ila hadratin nabiyil mustofa. Nek nabiyil mustofa iku ning kono wis ning gaib ana. Wa ila jamil anbiya wal mursalin wis ning kono. Wa ila jami'i awliya illa ning kono kabeh minal masyik la maghriba fi bari wa bakhriyana khun sultanul awliya is ning kono ning gaib na abaina ummahatina masyik masyik alladina sabaku nabil iman ya wis ning kono wa na khusu khusun ila ruhi mbah wali sopo al-fatihah begitu al-fatihah niku bleng mlebu ning alam kono jin niku krungu radione muni wong frekuensine ga kato al-fatihah niku krungu kono begitu krungu jin niku seneng tok tek saking senenge lah menungsone salah paham dikira diweden weden iki menungsone mlayu iku goblok kuwi ngene ngene lho mulo kadang niku saking senenge terus ngetok matur nuwun iki to kalamu lha menungsone wedi mlayu sapa sampean ra mlayu engko dikeki akeh lho kono niku saking senenge mulo kadang wong nek kuat ngoten niku diparingi akeh paringi nopo niku wujud matur nuwun ora kok arep medeni sampeyan sing goblok ora kenal lho ning masjid iku misalnya ana kebal etakallah qatuqati wala tamutunna illa antum muslimun khotibe anteng tenang frekuensi khotbahe dirungokno karo jin-jin alhamdulillah aku krungu kalamullah aku mendina weruh alam gaib nang ora tau krungu kalam wedi kono iku wong weruh akhirat pisan nang sampean ora tau weruh ning mendina krungu kala mula-mula saking ora tau weruh ngawur kadang bocah bayi kok ana adzan iki sakelenge dhewe nah begitu kono wah ila Abu Makfir lil muslimin wal muslimat al khayimin wa ma taqun kono krungu oh iki ta kalamullah lah mula begitu iku krungu frekuensine jin iku nganggo nang awake ade ngantuk ora nek kriyan lah mula dadi khatib sing ngrungokno ora menungso tok mula aja pedhi pedhi lho khatib ate ge mati kita ne masa neraka kamu lho iki khatibe emosi lho kok padha karo aku emosian ngene ya ora tutuk lho mula khotbah iku sing tenang cekel tongkat itaqallah atine sing resik kono krungu sing ngenteni gak menungso tok ya kaya selawatan ngono ya kala-kala sampean niku waca ning ngiwur ngisor jurang kok sampean yakin selawat iki apa to sampean ra pati yakin ora tau petuk sak liyane menungso wong petuk kancamu dhewe coba wacanen ngandel aku coba sak aku pengin raketang sak grup wis nang omahku sesuk tak ulangi ngetakon maca sing paling serem engko lak terbanganmu kondang sak donya Lha soalé napa? Kono iso ngrasakno tung tang tung tung tang tung tung tang tung. Krungu ning kono. Nah saiki wong ora ana sing krungu. Lah nabe. Apa meneh kadang wong terbangan iki ra trimo. Soalé napa bagiane ra patek rata. Ana sing sak umur-umur meh kebagian tung ngono tok iki ono. Lah yo oh liane suarane didum lah aku masa sak umur-umur meh kebagian tung ngono tok. Ah ora niat tenan iki. Tung. Lha kadang ra trimo padahal tunge sampean dirungokno karo frekuensi-frekuensi yang lain. Lho mulo para wali biyen nek tirakat maca selawat iku ora ning masjid tok. Nang nggon guwu nang guwa ne mbuktekno. Nabi iki rahmatan lil alamin dinteni wong akeh. Lah kok sampean lak ruwet tobat ning iki. Nek lho aku iki wis tau ngalami mulo aku iso crito, mulo aku ora patek wedi. Mulo petuk sing aneh-aneh ora wedi wong kula wis tau ngalami. Wong ngono iku ya ora nyengit, ora ganas. Saking matur nuwune krungu wong di wong dzikir ora kok yo arep ngelabrak wong dzikir ora seneng alhamdulillah iki to kalamullah dawuh Allah iki to selawat lah uwit ngiwo nengen terus mulai manuk mencolok apa iwak mencolok blung blung ora kok sampean ta cawe blung blung ngono lho nek sampean niat mlebu rono niku pancen niat ngrungokne kalame Allah sampean ora bakal mlayu ora bakal wedi. Lah nek sampean mrono kok niat golek akeh ya mati sampean metu apa ya langsung ngono ngelaplu mencolot mencolot lho anggih cilik-cilik sanem nak tak kandhani sampean cacakan ning aja mlayu ya rung rung rung engko sampe terbangmu lak disilih karo kono aku tak nyacak terbangmu Mas oleh kekno mawon begitu terbang sing wis tau dinggo ngoten niku sampean tutuk ning darat tung isak magelang krungu kabeh isoan. Dengi karena frekuensine ada di sana. Lah mulo aja sembrono sampean. Engko ketok iwak. Nah urung patek medeni lah engko wis gendruwo metu sampean aja wedi. Assalamualaikum. Ben aja wedi kudu mlayu sampean aja. Engko metu kabeh niku makhluk-makhluk metu lah kadange ono sing gawake ya ake ono sing gawake apa-apa. Lah iku sampean ake template ono sing terbange iku. Plek ngene. Begitu tetang-tang tang tang tang tang wong selawat tadi so ya nabi salam sing ngene iki wis ra krasa bal sampe kendro ning ngene ngene lho usul lah saiki wong selawatan kudu nguyuh isek krasa ora usul wis ya nabi salam alaika ngene ngene turipu tang tang turipu tang tang ngene. Kok ora ngisik tambah meneh kok ora entek-entek. Loh, nanti mau. Ora ana. Pensiun. Bueni wis bueni yo. Ndene iki lho. Jadi sampean iki cacah niki selawatan ini adalah cara menungso berhubungan karo nabi ngusulke teng Gusti. Allah ning sampean ora tau nyacak dipikir selawatan niki formalitas rebana. Ora dol. Ayo diwaca. Ayo dirungokno. Kala-kala tuwer bangan ning wong gedeng-gedeng iku ndi? RSJ ngono terbangan ning kono. Wong gedenge paling oh ngopo to kowe sedang dutan ngono. Nggih penjara jak selawatan terbangan. Ngono ku langke nak menghasilkan kesadaran di relung-relung hati yang masuk karena apa? Karena syafaat di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Assalam. Lu ngene iki mulo ngene-ngene iki penting ya. Sampeyan mulo kula remen bupati iso nyeluk sak mene iki iki tahap pertama. Mau iso ana sing cak camate ora teko barang iso ana. Ana sing gruse iso iki tambah rame meneh bupati. Nggih. Rame malih bleh iki sapi. Cocok nek oke ta nek. Nen. Sapi pitu ngono sedengan lah ya. Bleh ana sapi. Dadi bar ngene kabeh selawatan mangan panganan baro barokah lho panganan Allahumma barik lana sampeyan iki wis kaya pangke donga mulih mangan panganan baro barokah lho panganan niku nek diwacana selawat yo nyimpen selawat sampeyan akeh lho panganan niku iso nyimpen donga Kang aja meneh donga disimpen panganan wong kaset wae iso nyimpen swara kok lho mulih hati-hati karo panganan nek didongani. Panganan itu ngani simpen banyu kelopo tak dongane bismillah I love you ngono ya is. Hati-hati mulu wong wedok nek disenengi wong lanang, nah sampean ra gelem, aja nrimo panganan teko cah lanang iku ana dongane I love you. Lho panganan iku iso diseni donga. Calon lurah ngono, nang kok iso melawane ora ngerti, kei Allahumma antul linggis nanti pangan ya medengkeng ngene iki linggis kok. Lho ning panganan niku iso nyimpen donga. Mula sesuk nek wis bareng ngeten iki boleke sapi panganane Allahumma barik lana. Lah panganan sing disimpen kali donga dipangan menungso dadi daging. Lah nek wis dadi daging, daginge iki ora bakal diobong kali geni neraka. Mula wong nek ketitipan panganan barokah, daginge ora bakal diobong kali geni neraka. Mula barik lana fi ma razaqtana waqina adza. Benar, sebab hukume daging halal ora bakal diobong kali genin ro. Ngeroko mulo supaya wong sak Magelangi ketitipan daging barokah, Pak Bupati belehno sapi ngono. Belehne sapi lho nggih. Lha nek jenengan kan ra iso nuturi. Bagian kula nuturi, dadi sesuk. Lho nggih to. Aman ini nih, saya tak tuturi ini gitu. Terus kirim lebih warga. Kau kok iso tadi wong apa? Anu biar tuturi gus muafe kok. Lu, kulai, nutur. Napa bupati? Nutur apa? Rao, biar nawe. Mak sambutan malah ngabsen kepala desa. Lah Pak Bupati nitipi apa? Oh Pak Bupati biar nitipi panganan barokah. Sing neng panganan barokah tadi daging. Sing dagingnya radio bong genin ro. Neraka lho niku mulo wong sugih niku sing sreget bagi panganan ditungani bariklah bariklah nah lho panganan ojo sembrono mulo jeni paling gedeng nek ana panganan baro barokah mulo jeni wanti berkat pokoke lho iya jeni wanti berkat soalnya wong nek kangonan panganan barokah niku ilangane angel. Ilangane daging barokah niku angel, jenak angelan. Nek ngilangane ganjarane moto gampang. Bar pengajian ngene iki terus lewat dalan gedhe, jine nekakno cah wedok kathoke cekak lewat. Langsung motone ro. Wow, ilang ganjaranmu. Nek panganan barokah sing manggol ning daging ora bakal ilang. Mula sampean nek ndi perkara ngono kei panganan, bojo kok cerewet wacane donga. Bismillahirrahmanirrahim, mumbuk menumi mangkene. Lengge bojo kok pengen rabi meneh ngono ya cikono panganan terus dongani ya Rahman ya Rahim mbek diudekno apa kopi ya Rahman ya Rahim bila perlu dinyanyekno apabila ku ingat dirimu di saat bersama hidup itu ni cuk lha niku kekuatan panganan baro baro kalau ngene iki bar kupinge entuk ngaji atine bar ngaji mulai sangoni daging baro baro kasarate napa beleh sapi ngono kula kok ngerti wingi tak jumbang sapi tenan lah kok ora kan oh iya setuju oh, nek Aceh setuju beleh kenari lah niku pokok mulane nek mbiyen niku angger ana acara apik tutupane mah mangan soale saking panganan sing didungani panganan barokah nyimpen barokah dadi daging daging baro barokah daging barokah ora bakal diobong kali geni neraka kosok wangsule nyolong pelem kok dadi daging daginge diobong neraka lah dadi sampean kok daginge neraka entek kabeh karek nyiso daging sakmene lho kok ono daging barokah iki rasa diobong iki nah iki kok ndi oh saka Bupati Magelang nah. Langka ya bupati ini celuk sampean kok ini gini wah matur-matur ini bupati ini celuk melok sisan lu ngono lu ini kan ngono ini lu ngerti pak bupati lu ngerti ngono ini aku juga ngono ke tapi sampean di pleno sapi gelemangan ora ngopuro no tahun tahun ngarep ya ya ini sampean tahun ngarep orang acara ini meneh takok sih pak bupati ini sapi ini betan. Lho napa sebab niki adalah wujud syukur ketemu al asal usul kehidupan lho kok ya ngene ulang terus roh asal usul iki mau kok Mbah Jumadil Kubro to kok kene ngene niku lak roh kabeh oh lah nabi begitu roh asal usule kaji niku munggah oh mbleh sapi mbleh unta mbleh wedhus sak donya dibleh sak bare napak tilas ibadah haji lah kene napak tilas 10 Asyura ya kudune ra ketang sapi limo ya metu to ya. Lengge, nek jenengan sapi 10 ya mboten krasa lho Pak Bupati, sapi 10 pira. Sapi siji 20 juta. Iku sedengan nih sapi jenenge 5 kan ya. Agek 100. Duit 100 yang teng sak kula enten. Nih. Lha kuwi di tasbih nih. Apa dilelang? Oh, payu nih, memang 50 juta payu iki. Niki tasbih keliling donya iki soalnya pisan. Lho, gampang nek pengen tau iki tasbih keliling donya nih. Tau keliling donya sak donya wis tau diparani tasbih nih. Nek pe dilelang ke payu, ning taun ngarep ae dilelang go tuku sapi. Lah yakin kula nek Pak Bupati yakin kula. Eh yakin Pak Bupati sesuk beles ah. Wiwit taun ngajeng tambah kathah kula parani meneh sesuk. Jelas meneh wong niki ngaji dek durung mulai niki. Niki gek muka dimawe rung katam. Kayak perjanjian lho niki. Kula nu perjanjian apa nek ngeten iki. Soale nopo? Iki lho ono sing mbuling-buling ngeten iki. Iki macak neraka kabeh. Lah nek ora dicangoni panganan barokah ya sampean piye sesuk. Lho niki didungani ngarep ngene tumpeng tok ono akeh. Ngene jewecer tumpeng cocok ya. Sampeyan dakane aku takon sampeyan parut po ngleh. Ngleh. Ngleh. Ya Allah, ge. Semoga elo niki lho. Dadi niki riyayane bocah ya. Yatim yo riyaya niku lah zaman biyen. Lah niki nek wong ora paham ngeten niki, terus alok-alok wong Jawa tukang tahayul. Napa nek ulan suro kok ora mantu? Ana sing ngarani wong Jawa tahayul soalé percaya nyiroro kidul man mantu. Sampeyan sing nom-nom aja melok ngandel niku. Niku fitnahe londo niku. Ngongkon wong jenengane Abdullah. Abdullah niku wong Bakaran Pati. Niku ora kuat kere terus melu londo. Nulis serat kalih sing setunggal Sabda Palon Naya Ginggong sing kaping kalih Dharma Gandul Gatholo. Gatholoco. Sing Sabda Palon Naya Ginggong jelasaken sing nyerang Majapahit niku dem Demak, Sultan Raden Fata nyerang Demak, padahal sing nyerang Demak niku Girindra Wardana. Lah Girindra Wardana serang kali Raden Fata. Serat pertama niku Sabda Palon Naya Ginggong serat palsu. Kaping kali serat Dharma Gandul Gatholo lho. Loco niku serat porno, Dharma Gandul niku mung sak Dharma kan. Gandul maksudnya yang ndok loro niku. Mung sak Dharma Gandul tenggene Gatholoco. Gatholoco niku alok-alok wong Islam sing sunat gatule mlun. Mlunco niku. Lah mula Dharma Gandul Gatholoco iso sempurna nek napa nek petuk Dewi Perji Wati. Lah Farji niku artine niku. Lah mula niku serat porno ya. Jo sampean tutno niku lah dalam perjalanan Dharma Gandul Gatholoco dipun jelasaken ketemu Nyi Roro Kidul lagi mantu teng wulan suro niku penyesatan niku seserat niku dadi lho sing penting kita pancen yakin niki jenenge Asyura wulan suro lah niki nggih santunan anak yatim mulo ya iki bener Pak Bupati jadi yang dilakukan oleh Pak Bupati niki adalah betul-betul cara yang ditinggalkan oleh para wali untuk mengingatkan bahwa kita menjadi muslim karena perjuangan cucu-cucu Rasulullah sing tahu dadi kurban tenggene wulan Asyura tanggal 10 teng Karbala lah mila terus teng mriki para wali pembangun sebuah bangsa baru namanya bangsa Indo Indonesia mula rukuno rukunlah semuanya puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia amma ba'du nah niki mukadimah terusane tahun ngarep campur sapi yeah. Nah ternun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'ama yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kami ambagi li jirabi jikal karimi wa'adhimi sultanah. Allahumma fatah alayna futuhal arifin. Bikmatika wa nasur alayna rahmatak. Fadakirna wa nasirina jalan ikulah berituka. Ya Allah, bishadul karimu. Ya Allah, ijal awlatina durriyatina. Talamidana lil alman lil khair. Alibadana kwa bismillah qiyamah dan iman. Ya abayna umatina mishikhi mishikhina. Wajidah jwadadadina. Ayyami awliya. Magelang ya Allah, jil ma'asis magelang ya Allah, mufir lahum. warhamhum ma'afi ma'afahum Allahumma tahrim najrahum Alhamdulillah ba'da ma'afilana lahum Allahumma jil qabr matamiratil jinan Allahumma jil matam rajam al-kubunan Muhammadur Rasulullah wa yaqir Bismillahirrahmanirrahim irji'in al-rabbiki radiyata marziyah Fadkhuli fi'ibad wadkhul jannati rabbana atina fi dunia asana Abil akhirat asana tawakini a'adha binar Sallallahu alaihi wa sallam Alhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha Alladzina namda alihim Al-maghdub alim al-dallin amin Alhamdulillah.